melihat lukisan cantik, tujuh bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua. Pernah ku baca puisi raja, syairnya indah getarkan rasa. Namun saat namamu disebut, ku tergetar jiwa penuh. Seluruh dunia. dia.